إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di antara musibah besar yang menimpa umat adalah kematian seorang alim, wafatnya seorang alim dari ulama as-sunnah merupakan musibah. Ketika mati al-imam Syu'bah ibn al-Hajjaj amirul mu'minin fil hadith, berkata para ulama pada waktu itu, matal hadith, telah mati ilmu hadith. Padahal di masa itu masih hidup a'immah, ulama, dan lahir a'immah. Muncul al-imam Ali bin al-Madini, Yahya bin Ma'in, dan yang semasa dengan al-imam Syu'bah atau mendekati masanya, al-imam Hammad bin Zaid Al-Thawri, Hammad bin Salama, Zaidah bin Qudama, Sufyan bin Huyayna. Kemudian setelah itu muncul a'immah kibar, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dari a'immatus sunnah, kibar a'immatus sunnah. Tapi ketika wafat Syu'bah ibn al-Hajjaj, wa huwa awal man fattasha ilma ar-rijal bil-Iraq, beliau adalah orang pertama yang melakukan penyeleksian rijalul hadis di negeri Irak. Ternyata pada prakteknya ilmu hadis masih terus berlanjut, tidak berhenti. Namun kenapa mereka mengatakan di saat wafatnya Syu'bah, matal hadis, wafatlah ilmu hadis, mati. Tidak lain, antara lain sebabnya adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Al-Imam Syu'bah memiliki kelebihan-kelebihan di bidang hadis yang sulit untuk dicari gantinya di bidang-bidang tersebut. Hakadha dari zaman ke zaman. Wafat para ulama. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang Rasulullah mengatakan inna allaha la yaqbidul ilma atau inna allaha la yantazi'ul ilma intiza'an min qulubil ibad walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu begitu saja serta merta dicabut dari hati manusia yang tadinya berilmu tiba-tiba menjadi bodoh. Tidak. Yang tadinya hafid tiba-tiba hilang seketika hafalannya. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Kalau sudah Allah tidak menyisakan satu orang alim pun, maka manusia ini akan mengambil ilmu, mengambil fatwa dari ru'usan juhala, para tokoh-tokoh juhal. Fasu'ilu, para ru'usan juhala ini ditanya, dimintai fatwa, jawabannya tentang masalah-masalah yang menimpa umat. Fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya para tokoh-tokoh juhal itu tadi sesat, menyimpang dan menyesatkan, membuat orang lain menyimpang. Hakadha dari zaman ke zaman. Barakallahu fikum. Wafat Al-Imam Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah, maka hilang beberapa sisi ilmu dari umat. Walaupun enggak menutup kemungkinan kalau mau dikatakan ada di situ yang lebih faqih, misalkan dari Syekh Ibn Baz di beberapa sisi ilmu, tetapi beberapa sisi lainnya yang dimiliki oleh beliau yang itu merupakan kelebihan beliau dan tidak dimiliki oleh yang lainnya, wafat, ikut wafat bersama beliau. Oleh karena itu kana syaikhuna Muqbil rahimahullah yaqul inni la akhsha anta ta'attal masalihud da'wah bi mauti al-imam ibn Baz atau kama qala rahimahullah. Aku khawatir banyak urusan dan kepentingan dakwah ini yang menjadi terbengkalai, tidak terurus, menjadi rusak dengan sebab kematian Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, wibawanya, tenangnya di dalam tidak terburu-buru, kekokohan ilmunya, semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya, tahzir-tahzirnya dari ahlul bidah dan seterusnya. kepeduliannya dalam memberikan nasihat kepada waliul amr, dalam surat menyuratnya, dan banyak yang mungkin kita tidak tahu dan telah diketahui oleh para ulama kelebihan Syekh bin Baz. Semakin seorang mendalam dalam keilmuannya, semakin seorang menguasai banyak disiplin ilmu, semakin jauh dia dalam beramal dengan ilmu yang dia ketahui, semakin jauh dia bersama umat, membina umat, akan semakin tahu nilai-nilai dan kelebihan atau fadail seorang alim. Sebaliknya, seorang semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari amal dengan ilmu yang dia punya, semakin sedikit perannya dalam pembinaan umat dan seterusnya, semakin dia tidak mengerti nilai-nilai seorang alim, nilai-nilai dan keutamaan seseorang. Kama qila la ya'lamu fadla ahli al-fadl illa dhawuh. Tidak bisa menilai kelebihan seorang yang memiliki keutamaan kecuali memang seorang yang memiliki keutamaan. Tentu beda penilaian misalkan seorang Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah tentang keutamaan Syekh bin Baz dibandingkan penilaian kita. Beda. Nama besar ini ketika disebut oleh Syekh berbeda nilainya ketika dengan disebut oleh kita. Nah, ketika kita mendengar tadi ucapan beliau bahwa aku khawatir banyak urusan dakwah ini akan terbengkalai, tidak terurus, menjadi rusak dengan sebab kematian Syekh bin Baz. Beda, Syekh memahami ucapan ini sejauh mana beliau memahaminya dengan kita. Beda. Begitu juga maut al-imam al-muhaddis Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, dengan berbagai kelebihan dan keutamaan beliau, ketajamannya dan ketelitiannya di dalam berbagai buhuth ilmiah, kesabarannya di dalam melakukan buhuth penelitian-penelitian ilmiah yang sulit dimiliki oleh selain beliau. Begitu juga ketajaman dan ketelitiannya di dalam menghadapi ahlul bid'ah. Dalam berbagai majelisnya, teliti Syekh. Kalau ada seorang bertanya sebuah pertanyaan, Syekh benar-benar mengoreksi dan meneliti pertanyaan itu. Dan ketika si penanya ternyata dia sendiri tidak menguasai apa yang dia tanyakan, Syekh meluruskan. Teliti, betul-betul teliti. Bagi seorang yang banyak mengikuti majalis Syekh, luar biasa, di luar dugaan kita dan kemampuan kita. Wafatlah Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Telah mati banyak disiplin ilmu. Diangkat oleh Allah dari muka bumi ini. Biqabdil ulama, bimautil ulama. Wafat begitu seterusnya ulama satu persatu. Ketika Syekh Al-Albani bin Baz meninggal, bermunculan orang-orang yang selama itu di masa hidup Syekh takutnya hanya kepada Syekh bin Baz. Nampak sebagai salafiyun sunni ketika Syekh bin Baz masih hidup. Begitu Syekh wafat, dia merasa terbebaskan dari kekangan. Begitu juga di Yordan, Al-Imam Al-Albani wafat, bermunculanlah kemungkaran-kemungkaran, bermunculan syubhat-syubhat, semakin berani berkata dan berucap tanpa ilmu dan menyelisihi ulama. Yang kalau di masa Syekh Al-Albani mereka enggak berani. Syekh dicabut oleh Allah, dipanggil karahmatnya biiznillah ta'ala. Maka yang ini berbuat bermacam-macam. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min qubul min qulubil ibad walakin biqabdil ulama. Begitu juga wafat Syekhuna al-Allamah al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Bermunculan setelah itu kemungkaran demi kemungkaran, kejahilan demi kejahilan menghadapi fitan. Seolah-olah sudah tidak ada lagi yang mereka jadi, selama ini mereka merasa dipantau. Ya subhanallah. Ya ikhwan, hakadha zaman terus berputar, dan yang punya peran banyak, punya pengaruh yang sangat besar, andil yang sangat besar bagi keistiqomahan seseorang dalam berakidah, dalam bersunnah, bertauhid, bermanhaj salafi adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla, dan banyak berdoa kepada Allah jalla wa ala, dan tetap berupaya berjalan di atas qawaid diniyah, kaidah-kaidah din yang dibimbing oleh kibarul ulama. Di zaman ini kita melihat yang masih tersisa hidup antara lain adalah alimuna wa waliduna al-allamah al-mujahid al-muhaddits Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Beliau sekarang umurnya beberapa saat lagi menginjak umur 90 tahun. Beliau sudah tua sekali. Diakui oleh kawan maupun lawan, al-qaribu wal-ba'id, orang-orang dekat maupun orang-orang jauh, bahwa beliau memiliki kelebihan-kelebihan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Yang kita tentunya bersandar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar kepada selain Allah terkait keistiqomahan kita di atas akidah dan manhaj. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar diri kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Allah yang mencukupi keselamatan akidahnya, kelurusan manhajnya, keistiqomahan imannya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis yang kita dengarkan bersama, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min qulubil ibad walakin biqabdil ulama. Syekhuna Rabi', kalau seorang mau membaca judul-judul dan tema-tema karya beliau saja, dia akan melihat betapa besar semangat Syekh untuk membina umat. Semangat Syekh untuk al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Semangat Syekh untuk berjihad fi sabilillah. Dengan suyuful ilm wa sinanil hujjah. Dengan pedang-pedang ilmu dan tombak-tombak hujjah, memerangi al-munafiqin min ahli al-bid'ah, yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi, جاهدil kuffar wal munafiqin waghlub alaihim. Wahai sekalian Nabi, berjihadlah, berperang melawan orang-orang kafir dan berjihad menghadapi kaum munafiqin. Berjihadlah engkau dan bersikap keraslah terhadap mereka. Waghlub al-ghilbah alaihim. Dijelaskan oleh mufassirin, jihadul kuffar bis-saifi was-sinan wa jihadul munafiqin bil-hujjati wal-bayan. Memerangi orang kafir adalah bis-saif, dengan pedang dan tombak. Sementara memerangi munafiqin dengan al-ilm wal-hujja wal-bayan. Dan ini jihad fi sabilillah. Dan ulama menyatakan afdalul jihad jihadul munafiqin bil ilm wal bayan wal hujja. Ini afdalul jihad. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, betapa pentingnya suatu waktu kita membacakan di sini tema-tema dan judul buku-buku Syekh. Sebatas tema dan judul-judulnya, agar kita tahu bahwa Syekh telah jauh maju di medan tempur, berada di tengah-tengah ma'rakah dengan berbagai kekuatan lawan dan beragam persenjataannya, dari depan, kanan, kiri, samping, belakang, terus Syekh bertempur. Kita masih jauh melihat Syekh di depan di medan tempur. Kita tertinggal di belakang, jauh di depan kita masih banyak orang. Saf demi saf di depan kita, sementara Syekh sudah saf yang terdepan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syekhuna Mujahid, salah satu karyanya, artikel yang beliau tulis ketika ada salah seorang dosen di Jami'ah Islamiyah atau di salah satu jami'ah, saya ingat anak Jami'ah Islamiyah, menulis di surat kabar yang dalam tulisannya itu dia melakukan pembelaan terhadap tasawuf, mempromosikan tasawuf. Maka Syekh tidak diam, tidak hanya mengatakan di rumah dan di majlisnya, na'udzubillah man hadza, ada dalal, tidak demikian. Cepat Syekh mengambil al-qalam, mengambil penanya dan menyiapkan kertas-kertasnya. Kemudian beliau berjuang jihad laila nahar, menulis. Pusing, sakit, lemas badan itu biasa menimpa. Tapi beliau tidak mundur. Menulis. Di tengah beliau sedang menulis karya-karya yang lainnya yang panjang, tapi tidak berhenti. Lanjut lagi yang ini. Tampilkan. Sebagai al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, yang tidak boleh ditunda. Muncul ucapan dari seorang pendeta dunia, Paus Yohanes Paulus II. Sampai berita kepada Syekh artikel tersebut yang dimuat di media massa, kembali Syekh mengambil kalamnya dan mempersiapkan auraknya, ditulis oleh Syekh. Surat ditujukan kepada Paus Yohanes Paulus II. Teguran, nasihat, ingkar mungkar, dan sekaligus menunjukkan keindahan Islam dan kedustaan-kedustaan yang ditebarkan oleh musuh-musuh Islam tentang Islam. Muncul yang berikutnya, ahlul bid'ah di berbagai bidang. Bidang akidah, bidang manhaj, bidang iman, bidang dakwah, bidang akhlak, bidang hadis, bidang tafsir. Syekh menulis. tampil sejak masa mudanya, sejak beliau masih berumur 27 atau 28 tahun, telah melakukan surat menyurat ke beberapa tokoh dunia pada waktu itu. Yakni kurang lebih 60 tahun yang lalu. Hampir 60 tahun yang lalu Syekh sudah menulis surat menyurat kepada beberapa tokoh di Saudi, di Yaman, dan di luar itu. Ketika muncul dari mereka pernyataan yang mungkar, kapan pada masa itu? Tidak ada email, tidak ada percetakan yang banyak. Surat hanya dititipkan kepada jamaah haji yang pulang. Tapi Syekh tidak putus asa, tidak malang, jauh sih, bukan di negeri kita. Biarkan dia di sana. Lah, ana sibuk lah, tulis. Dengan penuh kesopanan, penuh akhlak, ilm, keberanian. La yakhafu fillah laumata laim. Tidak pernah gentar atau takut di jalan agama Allah, membela agama Allah, celaan orang-orang yang mencela dan hinaan mereka, cemoan mereka. Terus Syekh berbuat. Muncul lagi yang berikutnya, muncul lagi sampai fitnah demi fitnah. Terbunuhnya Syekh Jamilur Rahman di provinsi Kunar, Afghanistan. 90-an menulis karya membongkar hakikat yang sebenarnya yang terjadi di provinsi Kunar dan perjuangan Syekh Jamilur Rahman rahimahullah wa ja'alallah ja'alahullahu minasyuhada, menghadapi kaum kufar, komunis, Soviet, menghadapi kaum kelompok Syiah, menghadapi Sufia dan yang lainnya. Syekh menulis karya. Ketika muncul Al-Fattan Al-Mallibari, seorang doktor atau mungkin sudah profesor, menulis syubhat seputar ilmu hadis, seputar ilmu hadis, dalam sebuah disertasi magister atau doktoralnya, saya kurang ingat persis. Syekh tidak diam, bangkit membela ilmu hadis, membela al-muhaddithin. Karena al-mu'min, lil-mu'min kal-jasadil wahid, wal-mu'minun kal-jasadil wahid, idha ishtaka minhu udhun, tada'a sa'irul jasad bil-humma was-sahar. Tidak rela Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, a'immatuna, dilecehkan atau dinukilkan prinsip-prinsip mereka secara batil dan tidak benar. Syekh bangkit, ambil lagi kalam, menulis Syekh siang, malam, pagi, sore, nam, sakit, pusing, tamu, fatwa, tidak berhenti, semuanya berjalan. Walhamdulillah. Muncul fitnah berikutnya, as-sururiyah wal-qutubiyah, yang banyak sekali sudah karya Syekh di sana. Dan akhirnya para ulama kibar pun mengambil faedah dari karya-karya Syekh. Nah, muncul berikutnya fitnat Ali Al-Halabi wa fitnat Abil Hasan, menulis lagi karya demi karya Syekh, terus bangkit. Atau sebelumnya fitnat Al-Haddadiyah, fitnat Falil Harbi dan yang lainnya. Subhanallah, mujahid Syekhuna Semoga Allah jadikan ilmunya barakah. Allah jadikan perjuangannya bagian daripada amal saleh bagi beliau. Nah, Syekh sekarang pada usianya yang sudah sangat tua. Wallahu ta'ala alam. Siapa yang akan menggantikan Syekh? Karena ini tidak bisa dipilih dan ditunjuk. Tidak bisa diwasiatkan bahwa pengganti Syekh adalah fulan dan illan. Tidak bisa. Walakin dzalika madza? Fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah sebuah keutamaan yang datangnya dari Allah, yang Allah berikan, Allah letakkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak bisa. Sudah diwasiatkan wasiyah fulan wa fulan wa fulan, dalam perjalanan fitan menimpa dia, menimpa mereka, dan akhirnya inzalaku, mereka akhirnya terperosok dalam jurang-jurang dalalah, bid'ah, mukhalafah hizbiyah. Tidak bisa diwasiatkan. Nah, tetapi itu adalah fadl minallah yu'tihi may yasha. Nah, barakallahu fikum. Karena kita tidak tahu penghujung atau akhir hidup seseorang. Syekh pada hari-hari ini dalam kondisinya yang seperti itu pun tidak pernah berhenti. Problem demi problem. Contoh saja problem yang menimpa kita di Indonesia. Dan Syekh menghadapi dalam peperangan ini. Pedangnya itu terarah ke depan, ke samping sebelah sini, samping sebelah kanan, samping sebelah sini, samping sebelah kiri terus. Nah, contoh saja masalah kita di Indonesia. Ambil contoh salah satu masalahnya adalah masalah seputar pendidikan. Yang sekarang ini sekelompok orang yang mengklaim salafiyah itu dengan mendirikan sekolah-sekolah yang ternyata di situ banyak penyimpangan-penyimpangan, terus mereka semakin hari semakin jauh. Dan Syekh tahu hal ini, tidak berhenti, tidak Syekh Manasuras. Ana sudah pernah menjawab, itu urusan mereka di Indonesia. Lah, Syekh menganggap ini sebagai anak-anaknya. Ini bagian daripada dakwah global yang semuanya harus dibahas secara rinci. Syekh tidak berhenti mengingatkan kita untuk mengumpulkan wasaiq, bukti-bukti konkret. Syekh bertanya tentang ini, bertanya tentang itu, kenapa yang ini begini, kenapa ini yang begitu. Ini baru Indonesia dan satu masalah. Belum lagi muncul dari Aljazair. Masalah dan problem diajukan kepada Syekh. Syekh tanya, kenapa ini begini, kenapa begitu, mana buktinya, mana wasiqahnya, mana bukti konkretnya. Katakan kepada si fulan begini, katakan. Datang muncul dari Libya, problem besar, fitan, waqital. Sampai lagi kepada Syekh, Syekh memikirkan dan mencernanya. Kemudian menjawab, membimbing, menanyakan, mengarahkan. Muncul nanti dari Tunis, muncul dari Perancis, muncul dari Inggris, muncul dari India, muncul dari Pakistan, terus. Dan tidak berhenti menulis. Kalau Syekh meninggal dunia, semoga Allah memberikan kepada beliau husnul khatimah. Kita enggak tahu siapa yang akan Allah pilih menggantikan beliau ini. Enggak bisa kita tunjuk. Enggak bisa masyayikh pun menunjuk anta sebagai pengganti. Abadan. Kalau cuma sekedar antum pengganti dalam memegang ma'had ini, mungkin. Tetapi untuk memegang bendera dakwah, memegang bendera manhaj salafi, memegang bendera al-aqidah salafiyah sunniyah, ada yang bisa menjamin. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, maka mautul ulama adalah musibah besar kepada umat. Kematian seorang alim adalah malapetaka besar bagi umat ini. Kalau dahulu dikatakan kepada Syu'bah ketika meninggal dunia, atau dikatakan tentang beliau ketika wafat, matal hadis. Tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan pada zaman ini jika Syekh Rabi wafat, semoga Allah berikan husnul khatimah, mati di atas sunnah, di atas salafiyah, untuk dikatakan mata al-jarh wa ta'dil. Mata. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada saya dan antum semuanya as-sabat, kekokohan dan keistiqamahan di atas akidah as-salafiyah dan al-manhaj as-salafi, dan Allah jauhkan dari kita semuanya dan seluruh ikhwan as-salafiyin di sini ataupun di luar tempat ini keistiqamahan dan kelurusan iman. Amin Allahumma amin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.